من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله, berbahagialah kita dengan suatu berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala menerangkan besarnya keutamaan seseorang zakat menuntut ilmu, mulianya langkah seseorang pergi menuntut ilmu, sampai sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man ra'a al-wudu'a wal-raha ila al-'ilmi laysa bijihad faqad naqasa 'aqlahu wa ra'yahu. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya berangkat dan pulang daripada menuntut ilmu bukanlah jihad, maka sungguh dia telah kurang akal dan pendapatnya. Saya ulangi, beliau berkata, man ra'a anna al-wudu wa ar-rawaha ila al-'ilmi laysa bi jihad faqad naqasa 'aqlahu wa ra'yahu. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya berangkat dan pulang dari menuntut ilmu bukanlah suatu jihad, maka sungguh dia telah kurang akal dan pendapatnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, tidaklah perkataan sahabat yang mulia ini jauh daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang 53, kata Allah Subhanahu wa taala, wajahidhum bihi jihadan kabira. Wajahidhum bihi, dan jihadlah mereka, jihadilah mereka, berjihadlah kamu terhadap mereka, menghadapi mereka dengannya. Bihi itu dengannya. Di sini ini berbeda kembali kepada Al-Qur'an. Itu berjihadlah kamu menghadapi mereka orang-orang kafir dengan mempergunakan Al-Quran, dengan jihad dan kabirah, dengan jihad yang besar. Apa makna berjihad menghadapi orang-orang kafir dengan Al-Quran? Itu berjihad dengan ilmu, berjihad dengan ilmu, dan ilmu tidak mungkin didapat kecuali dengan menuntut ilmu. Bagaimana sabda Rasul, al-ilmu bit-ta'allum, ilmu dengan belajar. Makanya ma'asyiral muslimin, berangkat menuntut ilmu dan pulang dari menuntut ilmu, dia adalah jihad dalam syariat Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat, wa birru sanami al-jihad fi sabilillah, dan puncak daripada Islam, perintah tertinggi daripada Islam. Karena akhirnya dia adalah urnuh unta, urnuhnya unta di suatu anggota tubuh yang paling tinggi dari unta. Ya, puncak daripada perintah Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah jihad yaitu menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu ma'asyiral muslimin adalah salah satu perintah Allah dan salah satu perintah yang tertinggi dalam syariat Islam. Karena dengan ilmu lah seseorang baru bisa mengibadati Allah yang sebenar-benarnya ibadah. Dengan ilmu lah seseorang bisa mengibadati Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Dengan ilmu lah seseorang bisa taat dengan kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketaatan. Karena taat telah dicontohkan oleh Rasul dan tidak mungkin seseorang taat kecuali dengan bagaimana taatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, makanya agama Islam ini berdiri dengan jihad. Baik jihad dengan pedang atau jihad dengan ilmu. Islam ini berdiri dengan jihad. Jihad dengan kekuatan dan jihad dengan ilmu. Dan kalau menghadapi musuh Islam dan orang-orang munafikin yang memiliki dalil-dalil, maka dihadapi dengan ilmu. Mereka memiliki syubhat, mereka memiliki tanggapan-tanggapan, pendapat-pendapat, dihadapi dengan ilmu. Dan kalau mereka menghadapi kaum muslimin dengan kekerasan, maka dihadapi dengan pedang. Inilah yang menegakkan Islam dari zaman dahulu sampai sekarang. Dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Inilah yang menegakkan Islam. Jihad dengan ilmu dan dengan pedang. Adapun melihatnya jihad dengan ilmu, dia adalah jihad yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang hanya mampu melakukannya itu para anbiya, para rasul dan orang-orang yang berilmu. Mereka yang bisa berjihad dengan ilmu. Dan berjihad dengan pedang bisa dilakukan oleh siapa pun juga. Makanya para ulama terangkan bahwasanya jihad dengan ilmu lebih mulia daripada jihad dengan pedang. Lebih mulia daripada jihad dengan pedang. Jihad dengan ilmu hanya mampu dilakukan oleh orang yang memberikan ilmu, diberikan warisan kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya janganlah seorang hamba, janganlah kita merasa merugi, merasa berat di saat kita melangkah menuntut ilmu, karena setiap langkah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masuki kajian kita yaitu masail jahiliyah insyaallah taala. Dua kali pertemuan lagi kita menyelesaikan kitab kita masail jahiliyah, dan insyaallah setelahnya kita mengkaji kitab Sahih Bukhari. Baiklah masyaallah muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara perbuatan orang-orang jahiliyah, sifat-sifat orang-orang jahiliyah, prinsip-prinsip orang-orang jahiliyah, baik dari orang-orang kufar Quraisy, baik dari orang-orang Nasara dan Yahudi, baik dari orang-orang Majusi, baik dari orang-orang jahiliyah sebelum diutus Islam, di antara perbuatan mereka atau sifat mereka yang ke-98, at-tahakkum 'ala Allah kama fil ayah, yaitu memprotes, menyanggah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajul min al-qaryatayn 'azim." Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari dua negeri ini. Di sini mereka memprotes, kenapa kok Al-Quran diturunkan kepada seorang yatim, miskin, dan bukan orang kaya? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau memiliki nasab yang mulia, beliau keturunan dari Abdul Muttalib yang memegang kunci Ka'bah, beliau keturunan daripada pembesar-pembesar, akan tapi beliau adalah orang yatim. Di samping yatim juga miskin. Saking miskinnya beliau, beliau dijadikan di masa kecilnya sebagai buruh pengembala kambing. Nah, kenapa tidak diturunkan kepada orang yang besar, yang memiliki kedudukan dan memiliki jabatan dan memiliki hak? Yang mereka maksud, kenapa tidak diturunkan kepada seseorang di kota Mekah seperti Walid bin Mughirah, seorang pengusaha di kota Mekah yang kaya, atau seperti Habib bin Amr al-Thaqafi di negeri satunya lagi, itu Taif? Yang mereka mengatakan, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar di antara dua negeri ini, negeri yang dimaksud adalah Mekah dan satu lagi Taif? Kenapa tidak orang besar, kenapa orang miskin? Di sini mereka menyanggung Allah Subhanahu Wa Taala, protes, mengkritik Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu hal yang tidak pantas mereka melakukan. Apa sebenarnya mereka juga pernah mengatakan, kenapa tidak diturunkan seorang nabi dari kalangan para malaikat? Berprotes terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak setuju kenapa Rasul yang diangkat adalah seorang yang hina, yang miskin. Ini adalah salah satu perbuatan orang-orang jahiliyah. Allah bantah mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-124, kata Allah, Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui di mana Allah Subhanahu Wa Taala, kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenabian, memberikan kerasulan, mengutus siapa, Allah lebih tahu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pandangan orang-orang jahiliyah pada saat tersebut yang selalu semua yang diukur dengan harta, semuanya diukur dengan jabatan, dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu mana hambanya yang paling bersih hatinya, mana hambanya yang paling mulia akhlaknya, diangkat, dipilih. Makanya berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana perkataan beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Tayalisi, Imam Al-Barra, Imam Al-Bazzar, Khatib Al-Baghdadi, hadis sahih oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Al-Hafiz Dzahabi. Kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, "Inna Allah Ta'ala nazara fi qulubil 'ibad fa wajada qalba Muhammadin khayra qulubil 'ibad." فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. سبحانه الله تصور المولد المحمود مليئة بصلاحة سبور ومسير. kemudian الله menemukan hati yang paling baik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilihnya dan berikan kerasulan kepadanya, berikan risalah kepadanya, mengangkatnya sebagai seorang rasul. Ini makna di antara kecintaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi kekasihnya. Jadi tidak sebagaimana pandangan orang-orang kafir Quraisy. Mereka cuma melihat dari sisi harta, tidak. Dia melihat kepada hati. Kemudian, ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam فَوَجَدَ قَلْبَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ خَيْرُ قُلُوبِ الْعِبَادِ. Kemudian Allah melihat hati-hati yang terbaik setelah hati Rasulullah SAW, maka mereka menemukan hati para sahabat adalah hati yang terbaik. Faja'alahum uzara'a nabiyihi yuqatiluna 'ala dinihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat sebagai para pendamping nabinya. Makanya para sahabat Rasulullah adalah orang yang terpilih. Dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Makanya kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia yang paling baik di umat Rasulullah adalah para sahabat. Adalah para sahabat. Kemudian yuqatiluna 'ala dinihi, mereka berperang mengorbankan jiwa mereka untuk membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allah hasan, wama ra'ahu sayyi'an fa huwa 'inda Allah sayyi. Maka apabila ada sesuatu yang mereka berpendapat, itu para sahabat keseluruhannya, mereka berpendapat itu adalah baik, maka dia baik di sisi Allah. Dan apabila mereka berpendapat itu adalah jelek, maka itu adalah jelek di sisi Allah. Maksudnya, apabila para sahabat Rasulullah SAW telah ijma' telah bermufakat di atas suatu hal, maka ijma' mereka adalah suatu yang hak. Karena Allah tidak pernah mengumpulkan umat Muhammad keseluruhan berada di atas kebatilan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya besar kesalahan orang-orang yang menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina keluarga beliau sallallahu keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih untuk menemani Nabi. Tidak sebagaimana perkataan orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya orang yang terjelek di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya. Sahabat sunnah bukan mengatakan demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh yang kedua atau yang ketiga daripada bentuk protes orang-orang musyrikin terhadap ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah." Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya dengan satu kali saja? Satu kali langsung keseluruhannya. Kenapa? Kenapa bertahap? Mereka protes. Satu hal yang kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia dan sesuai dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Tatkala Aisyah dipanggil berzina, turun ayat. Tatkala para sahabat dalam suatu perjalanan tidak ketemu air, turun ayat yang ia tidak langsung turun keseluruhan. Nah, orang kafir protes. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang 32, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Orang kafir berkata, kenapa tidak Al-Quran diturunkan dengan sekaligus semuanya? Dijawab oleh Allah, kadzalika yuthabbitu bihi fuadaka. Demikianlah, supaya kami tetapkan dengannya hatimu. Supaya hatimu kami tetapkan dengannya. Jadi jangan bertahap. Langsung bertahap. Tetap dia, kokoh posisinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan juga di antara tujuannya bagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-16, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth anzalnahu tanzila." Dan Al-Qur'an yang diturunkan dengan bertahap supaya kamu bacakan kepada manusia dengan perlahan. "Anzalnahu tanzila." Dan kami turunkan dia dengan sebenar-benarnya penurunan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini hikmah Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bertahap, tidak sekaligus. Lalu kenapa mereka protes? Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bentuk protes dengan ketentuan Allah adalah sifat daripada orang-orang jahiliyah. Itu ada. Pada zaman sekarang banyak hukum-hukum Allah yang mereka protes. Dan ini adalah perbuatan orang-orang Jadi ini dia protes hukum jilbab, protes mengenai hukum untuk Islam, protes ini, protes itu, semuanya protes. Dan kebanyakan yang mereka protes disebabkan karena akal dan hawa nafsu mereka. Kenapa ya harus begini? Kenapa ya? Karena yang sahabat, kenapa kok laki-laki dilarang isbal? Kenapa Allah kok ngomongnya begini? Kenapa peraturannya begini? Kan ini lebih baik. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Rasulullah SAW. Perbuatan orang jahiliyah yang ke-99. Izdira'ul fuqara, meremehkan orang-orang fakir, meremehkan orang-orang fakir. Pada dua nomor sebelumnya kita telah terangkan di antara perbuatan orang-orang jahiliyah, di antara sifat-sifat orang-orang jahiliyah, yaitu azamatul dunia fi qulubihim, yaitu besarnya dunia di dalam hati mereka. Karena dunia besar di dalam hati mereka, maka mereka mengagungkan orang-orang yang memiliki dunia, harta, dan mereka meremehkan dan menghina orang-orang yang tidak memiliki harta. Satu hal yang harus kita ketahui, ma'asyiral muslimin, satu hal yang harus kita ketahui, bahwasanya Islam ini agama tidak Islam yang sampai kepada kita nikmat Islam, yang sampai kepada kita ajar Islam, siapakah orang-orang yang pertama kali mendirikannya? Orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Orang miskin. Makanya tegaknya dakwah Islam ini melalui jasanya orang-orang miskin. Maka sangat tidak pantas bagi seorang menghinakan orang-orang miskin, dan dia bisa jatuh kepada kesalahan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Kabair menerangkan di antara salah satu dosa besar yaitu kufru nikmatil muhsin, mengkufuri, tidak mensyukuri kebaikan orang yang telah berbuat baik. Makanya sifat sombong, merasa angkuh, menghina orang-orang miskin, padahal Islam yang sampai kepada dirinya, pemahaman Islam yang sampai kepada dirinya berdiri di atas jasa mereka orang-orang miskin. Dia orang Islam, bukankah yang pertama-pertama kali masuk Islam, menganut Islam dan berjuang bersama Rasul menegakkan Islam di awal-awalnya, mayoritasnya adalah orang-orang miskin. Iya. Makanya terkala Raja Najasyi mensidang Ja'far ibn Abdul Muttalib sebagai juru bicara dari kaum muslimin dengan Amr bin As, yang waktu hari tersebut masih dalam keadaan kafir, Raja Najasyi bertanya, dan dia menemukan dalam kitab Injil keterangannya dalam ilmu ahli kitab. Ditanya, siapa pengikutnya? Apakah orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Dijawab dengan jujur oleh Amr bin As radhiyallahu ta'ala, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang miskin. Dijawabkan oleh Raja Najasyi mengatakan, demikianlah pendapat keterangannya, bahwasanya yang mengikuti Rasulullah SAW di awal-awal Islam adalah orang miskin. Itu salah satu tanda daripada tanda kenabian Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Dan ini kita kaji dahulunya di awal-awal kita mengkaji kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullah, hadis yang ke-6 kalau saya tidak salah. Di kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, ولا تعمل عينك عنه تريد زينة الحياة الدنيا. Jangan ya Muhammad, jangan ya Muhammad, matamu. Wala ta'du 'indaka kamu. Jangan ya Muhammad, matamu melampaui mereka. Orang miskin, jangan matamu melampaui mereka. Melihat kepada orang-orang kaya, jangan menyampingkan orang-orang miskin. Kenapa? Turidu zinatal hayati dunia. Karena mengharapkan perhiasan dunia. Subhanallah, ayat ini kalau seandainya kita pahami dengan pemahaman sebenarnya, kita renungkan, kita hayati, subhanallah, akan tumbuh rasa kecintaan kepada orang-orang miskin. Ini benar. Pada zaman sekarang, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, manusia apabila ada orang kaya yang dekat, tapi dengan orang miskin, mereka cuek. Tapi ada bait syair Arab mengatakan, apabila hartaku sedikit, maka manusia sedikit kepadaku. Apabila hartaku banyak, maka manusia banyak datang kepadaku. Apabila seorang tidak memiliki harta, maka manusia berpaling daripadanya. Apabila seorang memiliki emas, maka manusia datang kepadanya. Dia tidak bagikan bait syairnya. Maknanya belum demikian. Maksudnya, yang saya maksud, manusia mengukur dan sering mengukur semuanya dengan harta. Kalau seandainya dia mengingatkan Allah, wala ta'du'ina ka'amun turidu zinatal hayati dunia. Jangan matamu melewati mereka, disebutkan sama perhiasan ini. Dan biasanya juga orang kaya dan orang kaya, kemudian ada orang ketiga, orang miskin. Ini biasanya orang miskin juga. Ada orang kaya, lagi ngobrol sama orang kaya, kemudian ada orang miskin satu. Biasanya dicuri. Subhanallah, masyaAllah muslimin. Jangan matamu melampaui mereka, mata saja. Pandanganmu, jangan melampaui mereka. Dilarang dalam Al-Quran. Dilarang dalam Al-Quran. Mengabaikan mereka, dilarang dalam Al-Quran. Sampai Rasulullah SAW, dan ini adalah Rasulullah SAW mengajarkan umatnya doa. Minta doa. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW berdoa minta kepada Allah, dan doa Rasul adalah ajaran berumatnya. Kata Rasul, Allahumma inni as'aluka fi'la al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubbal masakin wa hubbal masakin. Ya Allah, saya mohon kepada fi'la al-khairat, saya mampu melakukan kebaikan. Berikan kepada saya rezeki, berikan kepada saya nikmat, yaitu nikmat melakukan kebaikan. Berikan ya Allah, wadarkan engkau, dan berikan kepada saya nikmat. Berikan kepada saya rezeki, tarkan mungkarat, meninggalkan kemungkaran. Kemudian apa yang diminta lagi? Wa hubbal masakin, ya Allah, titipkan kepada saya rasa cinta terhadap orang-orang miskin. Sisipkan dalam hati saya cinta terhadap orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta dititipkan rasa cinta terhadap orang miskin. Makanya ma'asyiral muslimin, cinta terhadap orang miskin itu adalah nikmat dari Allah. Cinta terhadap orang miskin adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukanlah satu hal yang merugikan. Karena mungkin berbayang kalau dalam hati saya tertanam cinta kepada orang miskin, nanti bakalan banyak sedekah dong, habis dong orang kaya. Dan ilmu Rasulullah SAW bersabda, mana qasat sedekah min mana, tidaklah sedekah akan mengurangi harta. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yang terserakus, ramyuhum atba'an rusul بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء. الآية أمثالها. Mereka yang terbuat orang jahiliyah, mereka menuduh para pengikut Rasul dengan tujuan tidak ikhlas dan mencari dunia. Mencari dunia. Kembali kepada orang miskin tadi. Kembali kepada orang miskin tadi. Tatkala mereka melihat yang ikut Rasulullah orang miskin, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan sahabat-sahabat yang miskin, mereka tidur. Itu ikut kepada Rasul, itu bukan ikhlas. Kenapa? Ya karena mereka mengharapkan sedekah yang dibagi-bagikan dari Rasul. Allah Akbar. Karena mereka sadar orang miskin, orang budak disiksa bersama orang kafir. Begitu masuk Islam bersama kaum muslimin, mereka malah disantuni, dikasihi, sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu begitu mereka pulang dari kebun, apabila panen, itu panen mereka kurma digantungkan di masjid. Jadi masjid Nabawi itu ada tali, tiang yang diikat, dan di tali tersebut digantungkan kurma dengan tandanya tentunya. Gantung kurma. Nah, mereka itu ikut Rasulullah bukan karena ikut Muhammad sebenarnya, bukan karena mengakui kebenarannya, akan Nabi minta mengharapkan makanannya. Allah, itu doa. Itu doh, bukan lillahi ta'ala, akan tapi mencari dunia. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang demikian, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bukan cuma pada umat Rasulullah, akan tapi pada umat sebelum Rasul. Semuanya ini sampai demikian. Sampai para Nabi, salatullahi wa salamu alaihi mengatakan, Allah berfirman sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma'as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Saya enggak minta gaji, saya enggak minta upah kepada kalian. Para nabi berdakwah disangka ingin mencari upah, disangka ingin mencari dunia, disangka ingin mencari kedudukan supaya dianggap tokoh. Dibantah oleh para nabi, wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Saya tidak minta pahala kepada kalian. Pahala saya ada di sisi Allah rabbil alamin. Saya tidak minta gaji kepada kalian, saya tidak minta imbalan. Ini Allah berfirman 5 kali dalam surat Asy-Syu'ara. Dan para nabi mau demikian. Beberapa orang nabi dalam surat Asy-Syu'ara mengatakan demikian keseluruhannya. Atau sebagaimana firman Allah dalam surat Shad ayat yang ke-86. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Katakan, saya tidak minta imbalan daripada kalian, dan saya bukanlah orang-orang yang memaksa-maksakan. Takalluf, memaksa-maksakan perbuatan. Di dalam ayat ini terdapat larangan daripada sifat takalluf, berlebih-lebihan, memaksa-maksakan. Jadi dakwah dengan takalluf dilarang dalam Islam. Orang enggak pengen nangis, bikin menangis. Gimana caranya? Masukkan dalam kamar, matiin lampu, AC-nya dikuatin biar suasananya dingin. Kemudian sound systemnya sedemikian rupa. Kemudian ada aktornya di belakang layar yang kurang-kurang menangis sehingga semuanya menangis. Takalluf, berlebih-lebihan, maksa-maksakan. Ini dilarang dalam syariat Islam. Dilarang dalam syariat Islam. Islam ajarannya jelas, menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran Quran dan Sunnah, tapi tidak maksa-maksakan orang. Nah, masyarakat muslimin rahimahumullah, karena saya membaca nomor yang ke-100 ini menunjuk para pengikut Rasul dan juga para Rasul, dan juga para Rasul sebagai orang-orang yang mencari dunia. Saya sejenak berpikir, apa maksudnya? Terakhir saya baru ingat, dan subhanallah, benar, bukankah pada setiap zaman dakwah Rasul dan dakwah orang yang mengikuti Rasul dituduh sebagai penjilat, pengikut dunia? Bukankah demikian? Iya, dakwah Ahlus Sunnah dituduh sebagai antek-antek orang kafir, penjilat Amerika, menerima kucuran dana, menerima kucuran riyal. Tuduhan itu ada, bukan jelas itu betul. Dan itu sudah dialami oleh Bapak Rasul. Sudah Allah wahami. Entah siapa wahab, entah siapa wahami. Sudah Allah wahami. Mana sudah Allah yang bisa berkembang? Karena mereka menerima kucuran dana sekian miliar riyal. Subhanallah. Ini banyak buktinya. Di antaranya di buku sesat yang berjudul antara dakwah salafin dari dua sisi. Salafi dari dua sisi. Menerima kucuran dana sekian riyal dari negara Wahabi. Mana buktinya? Subhanallah. Mana buktinya? Satu riyalnya tidak ada turun. Turun dari mana? Dua dakwah. Tidak ada. Masyur muslimin rahimahullah. Karena negara Saudi banyak memberikan bagian buku-buku buat jemaah haji, tapi tidak sepertinya digambarkan oleh mereka. Banyak para ustaz-ustaz di mana-mana, baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain yang berdakwah dalam ekonomi yang miskin, pakai sepeda ontel, iya, naik angkot. Bagaimana tujuan mereka? Seolah-olah mereka ingin memberikan gambaran seolah dakwahnya berkembang begitu pesatnya disebabkan karena ada kucuran dana. Sisi yang lain dituduh, wah itu dakwahnya berkembang dia karena ada kucuran dana dari yayasan tertentu. Mana buktinya? Berbicara dengan bukti, bukan tuduhan. Yang bukti yang tuduhan. Dan kalau menuduh dengan hal yang demikian sudah ada contohnya daripada perdakwah para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga seperti demikian. Mencari dunia. Itu juga dakwah dengan alasan mencari dunia. Mana buktinya? Kemudian dari sisi yang lain, ada yang menuduh dakwah para Nabi dengan tuduhan dakwah menjilat. Menjilat apa makanya? Antek-antek dia bunyi. Bukan demikian? Iya. Tuduh dakwah yang hak, tuduh langsung tak. Dituduh menjilat kepada pemerintah. Padahal mereka tidak pernah melakukannya. Mereka cuma menyampaikan hadis Rasulullah SAW wajibnya menentang kepada pemimpin. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan hal demikian. Dan mereka bukan orang-orang yang anti jihad, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengajarkan berjihad dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak aneh dakwah para Rasul, dakwah para Anbiya, dan dakwah pengikut Rasul dan dakwah pengikut Anbiya dituduh sebagai dakwah yang mencari dunia. Tujuan tersebut adalah tujuan lama. Jurus tersebut adalah jurus lama. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan jahiliyah yang Allah Subhanahu Wa Taala membenci tiga golongan. Di antaranya orang-orang yang menghidupkan sunnah jahiliyah di dalam Islam, bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berhijal ila Allah Ta'ala. Orang yang paling dibenci oleh Allah ada tiga. Di antaranya wa'umtadin fil islami sunnah jahiliyah. Dan orang-orang yang menghidupkan sunnah jahiliyah Islam, dalam Islam, Allah Musta'an. Nomor yang ke-101, 102, 103, 104, 105, dan 106, yaitu di antara perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka mengingkari para malaikat, mengingkari para rasul, mengingkari kitab-kitab Allah, dan berpaling dari apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Allah, mengingkari hari akhir, dan mengingkari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya mereka mengingkari rukun-rukun iman dan berpaling daripada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maknanya jelas dan kita tidak butuh menerangkannya lebih lanjut lagi. Nomor yang ke-107 yang terakhir dalam pertemuan kita hari ini. التكذيب ببعض ما أخبر فيه الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Maka berbuat orang-orang jahiliyah itu mendustakan sebagian dari apa-apa yang disampaikan oleh para rasul mengenai hari kiamat. Mendustakan sebagian dari apa-apa yang disampaikan oleh para rasul daripada hari kiamat. Jadi orang-orang musyrikin ada di antara mereka yang mengingkari hari kiamat 100%. Tidak percaya dengan hari hisab, tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dan orang musyrikin ada juga yang percaya. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka percaya dengan hari kebangkitan. Dan sebagian orang musyrikin percaya dengan hari kebangkitan. Akan tetapi mereka mengingkari sebagian daripada perkara-perkara yang ada dalam hari kebangkitan tersebut yang telah disampaikan kepada Rasul. Mengingkari di sini, ya mengingkarinya, sehingga ada perkataan orang-orang jahiliyah menerangkan bahwasanya di neraka tersebut ada 18 malaikat yang bertugas dengan suatu tugas. Bagian di antara mereka mengatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian ngadepin satu, saya yang ngadepin 17-nya. Sombong. Jadi kalian cuma satu, biar saya yang sisanya. Apa mengingkari sebagian daripada perkara-perkara hari kebangkitan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan hal yang demikian ada pada zaman sekarang, ada. Bahkan dari umat Islam itu sendiri. Makanya sebagian daripada tokoh-tokoh sufi yang merasa dirinya telah berbaur dengan Allah, wahdatul wujud, telah merasa tinggi dan tidak lagi dibebani dengan syariah-syariah Islam. Saking tingginya, merasa dirinya mulia, saking mulianya, sampai dia mengatakan, saya akan bikin rumah, saya bikin kemah, saya bikin tenda di samping neraka nantinya, biar neraka padam. Allah Akbar. Sombongnya ternyata. Atau sebagian daripada orang-orang jahiliyah yang atas nama Islam mengatakan bahwasanya hari kebangkitan itu tidak ada, itu cuma sebagai motivasi buat seseorang melakukan kebaikan. Lalu apa lagi yang tersisa dari dalam keimanannya? Dan dia mengaku dirinya adalah orang-orang Islam. Inilah ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum hari kiamat ada sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib, yukadzdzabu fiha as-sadiq, orang yang pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Masyaallah, ini benar maknanya. Pada zaman sekarang kita sudah melihat sedikit atau banyaknya orang berdusta, cepat naik jabatannya, cepat diangkat berdusta. Ya mungkin diangkatnya karena dunianya. Sementara orang yang jujur susah untuk leluasa pada zaman sekarang. Semuanya kalau mau jujur-jujur, dia akan maju, dia akan bergerak. Ini perbuatan orang jujur ya. Terasa ada hari kiamat. Para pengkhianat diberikan amanah, orang yang amanah dituduh berkhianat. Ini tanda-tanda daripada tanda-tanda kiamat. Kemudian kata Rasulullah, wa yantiqu fiha ruwaidullah, yang pada saat tersebut para ruwaidullah mulai berbicara. Sama bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang dimaksud dengan ruwaidullah? Kata Rasulullah, ar-rajul tafih itakallam fiha amrul 'am, seorang laki-laki yang hampa kosong ilmu berbicara tentang permasalahan umum. Mereka lah yang terang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha an-nas ru'usan juhala fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Lalu manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Pemimpin di sini tidak saja maknanya pemimpin dalam pemerintahan, tidak. Bisa saja maknanya pemimpin dalam pemerintahan dan pemimpin dalam agama. Lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan masyarakat muslimin. Maka yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hadis ini juga, di antara min asyrat as-sa'ah an yutlab al-'ilmu 'inda al-asfar. Di antara tanda-tanda kiamat yaitu ilmu dituntut dari orang-orang kecil. Tidak berilmu kemudian dianggap menjadi orang ulama dan berbicara. Makanya di antara tanda-tanda kiamat juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat itu khusyul qalam, banyaknya pena, itu tersebarnya karya tulis. Orang yang tidak berilmu menulis, menulis, cetak bukunya, dikit-dikit tulis, cetak. Manusia membacanya akhirnya terpengaruh dengan pemikiran tersebut. Itu semua asing daripada orang yang tidak berilmu berbicara, berfatwa dan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, solusi satu-satunya untuk kembali menegakkan Islam, kembali selamat, yaitu kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada kecuali yang kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Makanya kalau Rasulullah SAW menceritakan tentang Islam di akhir zaman, kata Rasulullah, "Idza tabayatum bil'ina wa aqadtum aznab al-baqar wa raditum bil-zar' wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ilayhi." Apabila engkau telah melakukan transaksi dengan cara ina, riba, dan engkau sibuk dengan jual beli dan disibukkan dengan bercocok tanam dengan gembala hewan, dan kamu meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kamu, Allah akan timpakan kepada kamu hina, dan Allah tidak akan cabut hina tersebut. Kata-kata Rasulullah, la yanzi'u anku, Allah tidak akan cabut hina tersebut. Hina sampai kapan? Hatta terji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agamamu. Ini solusi, solusinya kembali kepada agamamu. Bukan solusinya yang menegakkan ekonomi, mau lemah Islam, karena ekonominya lemah, lalu bagaimana supaya kuat, tegakkan ekonominya. Bukan. Itu solusi, bukan solusi hadis. Tapi solusi hadis, hatta terji'u ila dini, sampai kamu kembali kepada agama. Agama yang benar, agama yang benar. Apabila umat Islam kembali kepada agamanya, maka Allah cabut kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya semuanya kembali kepada ilmu. Makanya para ulama terangkan seluruh kebaikan kembali kepada ilmu, dan seluruh kejelekan kembali kepada kejahatan. Semoga apa yang kita dengar pada pertemuan hari ini bermanfaat. Innahu li dzalika wa qadir. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Mungkin ada yang ingin bertanyakan, baik yang berkaitan dengan tema ataupun bukan, kita persilahkan dengan pertanyaan tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, seseorang bersedekah wakaf kurban untuk atau atas nama orang tuanya yang telah meninggal, apakah dibolehkan? Apakah bermanfaat? Ma'asyar muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pertama yang harus kita dudukan, bahwasanya anak, seorang anak, dia adalah hasil daripada upaya orang tuanya. Bukankah demikian? Iya, dia hasil dan upaya dari orang tuanya. Seorang anak yang soleh dan dia taat kepada Allah, maka setiap dia taat kepada Allah, orang tuanya akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pahala dari sisi dia telah mendidik dan membina anaknya. Di saat anaknya bersedekah, maka orang tuanya dapat pahala. Itu pahala dia telah mendidik anak yang suka bersedekah. Yang harus kita dudukkan yaitu seseorang, apa hukum seseorang anak bersedekah dengan mengatasnamakan orang tua? Perbuatan ini pertama tidak ada contohnya di Rasulullah SAW. Tidak ada contohnya di Rasulullah SAW. Kalau anak bersedekah, ini sedekah atas nama bapak saya, tidak ada. Tidak ada contohnya di Rasulullah SAW. Dan niat sang anak tersebut tidak benar. Tidak benar karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan berkurban. Berkurban dibolehkan dengan mengikut sertakan orang tua itu dengan beberapa persyaratan. Persyaratan pertama, apabila seseorang tersebut berkurban dan yang dia kurbankan adalah harta milik bapaknya, tentunya bapaknya dapat pahala karena harta yang dikurbankan adalah harta milik dia. Atau kondisi selanjutnya, apabila orang tuanya pernah mewasiatkan, sepertiga daripada harta saya wasiatkan untuk kurban, dan itu juga adalah hasil daripada perbuatan bapaknya, itu yang bikin wasiat. Kemudian dibolehkan pada ketentuan yang lain, yaitu apabila mengikut kepada orang yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah menyembelih kambing, kemudian kata Rasulullah, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah ini atas nama Muhammad dan atas nama keluarga Muhammad. Itu keluarga beliau, ada yang sudah meninggal dan ada yang masih hidup pada saat tersebut. Begitu juga seorang yang berkurban, boleh dia berkurban atas dirinya dan atas orang tuanya yang sudah meninggal, dengan syarat mengikut kepada orang yang masih hidup. Dan tidak bisa dikiaskan mengenai haji, menghajikan orang tua, menghajikan orang tua karena dia adalah suatu amalan yang khusus atau perbuatan-perbuatan lainnya. Saya mohon penjelasan tentang sujud syukur, sujud tilawah, apakah mengucapkan takbir sebelum dan sesudah sujud atau tidak, apakah sama cara kedua macam sujud tersebut. Dan ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan di kertas yang lain. Apa yang dibaca pada saat sujud syukur, apa yang dibaca pada sujud tilawah, apa yang dibaca pada sujud sahwi. Pertama, saya terangkan juga bahwasanya ini pernah kita mengkajinya dulu. Ya, saya masih ingat tempatnya di Asrama Haji. Mungkin temannya belum bergabung bersama kita mengkaji tersebut, atau mungkin lupa, atau mungkin juga tidak hadir. Kesimpulannya, di saat sujud syukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sujud tilawah ada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma falaka sajadt wa bi amant falaka aslam. Dan selanjutnya silakan baca buku tuntunan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Adapun pada sujud sahwi tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bacaan apa yang dibaca. Pertanyaan selanjutnya, apakah pada sujud tersebut seorang bertakbir? Yang saya ketahui, ya, bertakbir. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi sekalian alam. Apakah rahmat itu juga berlaku buat syaitan-syaitan dan orang-orang kafir? Ya, berlaku buat syaitan-syaitan dan orang-orang kafir. Rahmat bagi alamin alamin alam. Adapun berlaku buat orang-orang kafir, itu dia diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara Tuhan Muhammad, dan rahmatnya banyak. Dan di antaranya yaitu terbentuknya negara muslim atau umat muslim yang mereka tidak amburadul dengan orang kafir. Ada etika dengan orang kafir. Bukankah dalam Islam diajarkan tidak boleh membunuh orang kafir kecuali orang kafir harbi yang memerangi? Berbuat baik kepada tetangga walaupun dia kafir, ini karena ajaran Rasulullah SAW di antara rahmatan lil alamin. Jadi makna rahmatan lil alamin. Dan juga banyak rahmat Rasulullah SAW di antara rahmat Rasulullah buat orang kafir dan juga buat syaitan. Apa nanti di akhirat? Itu pada saat manusia dan syaitan dibangkitkan pada hari kiamat. Bukankah mereka mohon kepada Allah supaya hisab cepat diselenggarakan? Dan itu baru terwujud di saat Rasulullah SAW sudah berdoa dan minta kepada Allah. Dan itu merupakan salah satu bentuk rahmat Rasulullah buat alam keseluruhan, buat jin dan manusia, kafir dan muslim. Apakah hidup memujang itu diharamkan secara mutlak? Kenapa yang memujang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama rahimakumullah, terangkan dalam permasalahan nikah. Nikah dia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang membenci sunnah Rasul, maka dia bukan termasuk daripada golongan Rasul. Dan nikah tersebut ada saatnya wajib, ada saatnya dia mustahab. Wajib di saat seseorang membutuhkannya dan dia khawatir dirinya jatuh dalam kemaksiatan apabila dia tidak menikah. Mustahab apabila dia masih bisa menjaga keselamatan dirinya dan dia tidak khawatir jatuh ke dalam kemaksiatan, maka pada saat tersebut hukumnya mustahab baginya. Dan menikah adalah sunnah Rasul, dan saya tidak menasihatkan untuk membujang. Pada kajian pekan lalu disampaikan bahwa ada larangan melipat pakaian ketika sholat. Pertanyaan, apakah larangan tersebut juga berlaku bagi orang yang tidak sedang dalam sholat? Secara zahir hadis tersebut Allah Taala alam larangan cuma pada saat seseorang sholat. Wa alla yakuffa thawban wala sya'ran. Karena di awal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara mengenai sholat. Kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'qab. Saya diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh. Berbicara mengenai sholat. Kemudian di akhir hadis, wa alla nakuffa thawban wala sya'ran, supaya tidak melihat baju, melibat baju dan rambut. Allah a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya masih juga berkisar hal yang sama. Apa arti dan kepanjangan LC? Berapa lama masa belajarnya? Samakah setingkat dengan SI, SSI, S1 di negara kita? Masya Allah, masih LC lagi. Lucu. Apa bedanya? Masya Allah, kita khawatir ya, wah, Allah mengukur segala sesuatu dengan pintar. Dan termasuk daripada mengukur segala sesuatu dengan dunia. Wah, saya S2, hati-hati dengannya. Oh, selamat. Oh, saya S3. Salah satu bentuk daripada perbuatan orang jahiliyah, peraturan-peraturan pengagungan-pengagungan dengan mengukur dengan tentang dunia. Ini termasuk dia boleh berbuat orang-orang jahiliyah. Apabila dia S2, S3, orang hormat kepadanya. Apabila tidak ada S-nya, orang menghormati kepadanya. Tidak. Manusia menghormati manusia dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya satu S2-nya. Tapi kalau seandainya bertanya, cuma ingin tahu, ya saya jawab, LC artinya license. Setahu saya dia berasal dari Prancis. Bahasa Prancis, Allahu a'lam. Tapi digunakan di Timur Tengah. Kemudian berapa lama masa belajarnya, yang saya tahu cuma 4 tahun. Samakah setingkat dia dengan S1? Ya, sama S1. S1 setelah 1 ya. Sudah ya, itu cukup S1-nya. Syekh Abdul Muhsin Abbad Elsi. Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau Elsi. Tapi beliau adalah imam Ahlul Hadis kota Madinah pada zaman sekarang. Bahkan orang-orang mengatakan mungkin beliau ulama yang paling alim pada zaman sekarang ini. Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badar Hadzalallahu ta'ala, sehidup beliau masih hidup di atas usia dan mendekati 90 tahun. Semoga Allah memanjangkan usianya untuk berkhidmat kepada sunnah, kepada Islam dan bersunnah. Dan bapak beliau masih hidup, tidak tahu kalau sekarang. Dan dalam usia yang sudah sangat tua tersebut, beliau malah makin berilmu, makin tajam di ilmu Syekh Abdul Muhsin Abbad. Anaknya profesor, beliau LC. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada kemuliaan pada ketika menjadi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan la fadla ala arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan orang Arab di atas orang selain Arab kecuali dengan taqwa. Allah berfirman inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Allah Maha. Apa hukumnya seorang wanita apabila dalam keadaan haid membaca Al-Quran? Apakah wajib hukumnya jika hendak membaca Al-Quran harus berwudu terlebih dahulu? Membaca Al-Quran bagi wanita yang haid, di situ ada perbedaan pendapat para ulama rahimahumullah, dan kita sudah pernah beberapa kali menerangkan dalil-dalilnya. Dari masing-masing pendapat dan yang rajih Allah Ta'ala alam, boleh bagi seorang wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran, apakah harus berwudu terlebih dahulu? Ya, sebagian para ulama mengatakan demikian. Akan tapi yang rajih Allah Ta'ala alam, dia adalah afdal dan bukan wajib. Pertanyaan selanjutnya dari Al-Hakam bin Hazam. Tanyaannya sama. Itu hadis Rasulullah SAW, aku ikut menyaksikan sholat Jumat bersama Nabi dan beliau berdiri sambil bersandar di tongkat atau di busur. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasannya. Ya, hadis tersebut dalam ilmu hadis, ikhwan fillah jazakumullah, ada ilmunya pengecualian, istisna. Ada dia mansukh, dihapus. Ada dia hafal. Dalam permasalahan ini, di dalam kaidah memahami sunnah, seorang juga harus tahu bagaimana hadis tersebut, kapan hadis tersebut diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang sebagian para ulama rahimahumullah menganggap sunnah seorang khatib berkhutbah dengan memegang tongkat. Saya katakan tongkat tersebut bukan tombak. Kalau di masjid kita kan memang tombak ya, tongkat itu yang cuma rendah. Bakal seperti orang tua yang bengkok ujungnya. Atau busur dia pendek. Jadi bukan tombak sebagaimana di masjid-masjid negeri kita, kemudian sebagiannya ada runcing. Ya, sehingga kalau kena kaki prosesnya harus diganti. Nah, sebagian para ulama mengatakan ya sunnah, dan sebagian para ulama dari Imam Muqayyim rahimahullah dalam Al Ma'bud dan Kitab yang Ma'bud mengatakan bahwa tersebut dilakukan oleh Rasul, ya pernah, tapi di awal-awal Islam sebelum dibuatkan mimbar buat Rasulullah SAW. Begitu mimbar sudah ada, Rasulullah tidak lagi memakai busur atau memakai tongkat. Allah. Apakah ketika bangun dari sujud tilawah di sana ada duduk istirahat sebelum berdiri kembali? Jawabannya tidak. Tidak ada duduk istirahat di sana. Allah. Saya pernah mendengar bahwa amal yang tidak akan putus pada saat seseorang telah meninggal salah satu anak yang soleh. Apa maksudnya? Saya pernah mendengar bahwa amal yang tidak akan putus pada saat seseorang telah meninggal salah satu anak yang soleh. Bagaimana jika ia tidak punya anak? Apakah anak angkat termasuk di dalamnya? Pertama, kita selalu menerangkan dan selalu menerangkan. Mengangkat anak angkat tidak ada ajarannya dalam Islam, bahkan dia dilarang dalam Islam. Tabani dilarang dalam Islam. Ada anak orang diadopsi, layaknya dia adalah anak sendiri, dan dia bukan anak sendiri. Tidak layak untuk jadi wali buat dia, telah dia menikah nantinya, anak tersebut nikah nantinya, tidak mewariskan dan tidak diwariskan. Dan berlaku hukum hijab dan lain sebagainya. Bukan berarti kita melarang seseorang untuk menyantuni orang miskin atau orang fakir. Kita boleh menyantuninya, tapi mengadopsi anak telah dibatalkan dan telah diharamkan dalam syariat Islam. Memang di awal Islam dibolehkan, adapun pada akhirnya dilarang dalam Islam. Allah. Apakah jin mukmin muslim masuk surga yang sama dengan manusia yang menikah dengan bidadari yang sama? Apakah surganya khusus dengan bidadari khusus pula? Masya Allah. Ini pengamat jin. Jadi bidadarinya dari kalangan jin. Ya Allah. Ya Tuhan, sekiranya aku tunggu. Apa ada pertanyaan yang lain? Sebulan bahwasanya jin yang taat kepada Allah, dia akan masuk surga. Dia akan mendapatkan surga yang kata Rasulullah SAW, la 'ain ra'at wa la udhun sami'at ala qadri qadri bashar. Itu surga yang tidak pernah terbayang oleh pikiran, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga. Saking indahnya. Allahu fiha ma tashtahihi al-anfus, dan mereka di dalam surga mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa. Maksudnya jin, semuanya ada. Semuanya mereka dapatkan dan balasan dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak perlu lagi enggak usah lagi cerita demikian. Allah berbicara, Rasulullah SAW berbicara, yang mana ya Allah menjadari lain dan sama dengan menjadari manusia. Bentuk menjadari ini subhanallah takalluf. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Saya tidak maksud dari orang-orang yang maksa-maksa kalam. Kalau saya itu belum lebih ya di dalam Islam. Yang penting kita yakini bahwasanya di dalam surga kita dapat nikmatan yang tiada kalah. Agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang berdoa, ya Allah saya minta surga, istana dalam surga yang putih yang begini dan begitu. Karena Rasulullah kalau apabila meminta surga, maka mintalah surga terdahulu kata dia adalah surga yang tertinggi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan, oh, ya Allah nanti kalau saya sampai ke surga saya pengen game. Bagaimana? Dia pengen motor yang minta kepada Allah supaya terdahulu dan dia lebih bagus dari apa yang kita inginkan. Daripada apa yang kita angan-angankan, dan itu lebih baik bagi kita dan lebih bermanfaat daripada sibuk mengurus bidadari wajib. Allahumma. ma'asyar muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan demikian kajian kita pada hari ini. Wabila ada benar di wa'asadar Allah subhanahu wa ta'ala semasa. Wabila ada yang sekarang dari keadaan syaitan. Subhanallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.